alun-alun ombak mengalir ke pantai senda gurauan. Dirasa gitar berbunyi riang gembira jauh malam dari petang beribu bintang. Menambah cahaya.